marotibi, bi marotibin, fa'id, ya. Bi marotiba. Ayam. Fa inna aktsarahum idza waqa'a fi shiddatin ahlasat du'a'a li ghairillah. Betul ya? Iya. Wa yaqtaquduna annahu asra'u masyaallah farajan lahum bi khilafi khalil musyrikin al awwalin fa innahum yusyrikuna fir rakhai fa amma fis sadaidi fa innama yukhlisuna lillahi wahdah kama qala ta'ala fa idza raqibu fil fulki ta'awallaha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun fa bihadza tabayyana anna musyriki ahli hadhihi al azmani ajhalu billahi wa bi tauhidihi min musyrikil arabi wa man qablahum. Naam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Lihat tadi itu muncul enggak? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Masih di syarah hadis man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu dan seterusnya. Di syarah hadis wa faqauluhu fil hadis wahdahu la syarikalah. Ini wahdahu la syarikalah dalam hadis ini. Siapa yang bersaksi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu ta'kidun sebagai penegas, penguat. Wa bayanun dan sebagai penjelasan li madmuni makna. Ya, penjelasan dari kandungan makna la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak dibadai dengan benar kecuali Allah semata yang tiada sekutu baginya. Waqad awdaha Allah Ta'ala dzalik, Allah telah menjelaskan hal tersebut. Wa bayyanahu dan Allah telah menerangkannya fi qososil anbiya. Ya, dalam kisah-kisah para nabi ya, wal mursalin dan para rasul fi kitabihil mubin di Al-Qur'an. Fama ajhala ubadal quburi bihalihim. Maka alangkah bodohnya para penyembah kuburan ya, tentang keadaan mereka. Mereka menyangka bahwasanya mereka di atas tauhid. Wa ma a'dama ma waqa'u fihi. Ya. Dan sungguh besar, alangkah besar keterpurukan mereka. Mereka terjatuh ke dalamnya, ke dalam syirik, minasyirki al-munafi li kalimatil ikhlas. Yaitu dari kesyirikan yang menafikan ya, kalimat ikhlas la ilaha illallah. Fa inna musyrikil arabi, maka kaum musyrikin Arab dahulu, Abu Jahal dan yang lain-lainnya, ya, wa nahwahum dan semisalnya, jahadu la ilaha illallah lafdan wa makna. Mereka menentang, mengingkari la ilaha illallah secara lafad dan makna. Secara lafad artinya mereka enggak mau mengucapkan. Secara makna mereka pun menentangnya karena mereka tahu konsekuensi dari mengucapkan la ilaha illallah yang harus meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Ya. Sebagaimana kemarin kaum 'Ad. Ya, kaum 'Ad, kaum musyrikin Arab. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadha la syai'un ujab, kata musyrikin Arab ya, kepada Nabi SAW. Apakah orang ini yaitu Nabi SAW yang mendakwakan la ilaha illallah hendak menjadikan sembahan itu menjadi satu aja, yang tadinya banyak hanya menjadi satu? Inna hadha la syai'un ujab ya, yang jadi satu maksudnya hanya menyembah Allah ya, ini sesuatu hal yang sangat aneh. Juga yang diucapkan kaum 'Ad kepada Nabi Hud, ketika Nabi Hud menyerukan la ilaha illallah kepada mereka, kata mereka apa? Ajitana lina'budallaha wahdah wa nadara ma kana ya'budu aba'una. Ya, apakah engkau datang pada kami agar kami beribadah pada Allah semata? Beribadah pada Allah saja dan kami meninggalkan apa yang telah diibadahi oleh nenek moyang kami? Ah ini. Mereka tahu maknanya. Nah, maka mereka tidak mau mengucapkan lafadz ya, menentang lafadznya dan menentang maknanya. Wa haula'il musyrikuna aqarru biha lafdhan. Sedangkan mereka musyrikin, maksudnya musyrikin zaman sekarang, mereka mengakui mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah lafdhan secara makna. Ya, secara makna mau. Setelah berbuat syirik mereka tahlilan mengucapkan la ilaha illallah. Ya, wajahaduha ma'nan, namun mereka menentang yang musyrikin zaman sekarang itu secara makna. Ketika kita katakan tinggalkan peribadatan kepada kubur, tinggalkan sesaji yang Anda berikan pada bahu rukso nyiroro kidul, karena itu bertentangan dengan makna la ilaha illallah, maka mereka menolaknya. Ya. Fatajidu ahadahum yaquluha wa huwa ya'lahu ghairallah ta'ala bi anwa'il ibadah. Maka Anda dapati salah seorang di antara mereka, mereka mengucapkan la ilaha illallah namun ternyata mereka beribadah kepada selain Allah dengan berbagai macam ibadah. Kal hub, seperti cinta. Ya. Mereka memberikan cinta yang luar biasa, cinta ibadah kepada negeri mereka atas nama nasionalisme, atas nama hadis palsu, hubbul watan minal iman, sehingga mereka mencintai negeri mereka seperti mencintai Allah atau lebih dari itu. Karena dengan adanya cinta mereka ke negara-negara mereka, NKRI misalkan, ya, itu mereka rela berkorban, rela mati. Ya, ini gak boleh. Cinta yang melahirkan pengorbanan, korban nyawa, korban harta, itu hanya untuk Allah. Ya, hanya untuk Allah. Alladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu sangat besar cintanya pada Allah. Jadi cinta yang melahirkan pengorbanan sampai rela mati, sampai rela korban harta dan nyawa, itu hanya cinta kepada Allah. Lihat orang-orang nasionalisme itu. Demi jiwa, demi negeriku, oh, rela mati. Padamu negeri aku berjanji, jiwa raga kami. Kef. Jiwa raga kita itu hanya untuk Allah. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, ini agama kaum nasionalis. Gak ada itu nasionalisme, ya, bersanding dengan syariat itu gak pernah ada. Gak pernah ada. Kalau mau cinta negeri, ya cinta aja biasa. Sama kayak antum cinta istri, anak, cinta kampung. Gitu. Malu antum cinta gak sama kampung antum? Cinta, ya udah kayak gitu aja. Ya. Tapi antum mau gak rela nyawa, korban nyawa untuk kampung antum? Hah? Wah, haram. Haram. Ya. Nyawa kita itu hanya kita berikan kepada Allah tabaraka taala. Ya, wa ta'zim, pengagungan. Ya. Wal khauf war raja, takut dan harap mereka. Wa tawakkul, tawakkalnya. Wa doa, doa mereka, mereka berikan kepada orang-orang saleh. Ya, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah. Apakah sembelihan, sesaji, ya. Kemudian istighosah, isti'anah, mereka berikan pada selain Allah. Mereka mengucap la ilaha illallah, apa manfaatnya? Bal zada syirkuhum ala syirkil arab bi maratiba. Bahkan kesyirikan mereka lebih-lebih lagi dibanding di atas kesyirikan orang-orang Arab dengan berbagai tingkatan. Ya. Fa inna ahadahum idza waqa'a fi syiddati. Nah, salah seorang di antara mereka musyrik zaman sekarang, apabila mereka berada dalam situasi yang genting, akhlasat du'a'a. Ini fa'ina ahadahum, yaitu musyrikin Arab dahulu. Ya, akhlasat du'a'a li ghairillah. Apa? Ini musyrikin zaman sekarang, ya. Maka salah seorang di antara mereka, musyrikin zaman sekarang, apabila mereka berada dalam situasi genting, mereka memurnikan doa li ghairillah kepada selain Allah. Situasi genting, ya, lagi erupsi Gunung Semeru, mereka malah memberikan sesaji kepada jin. Ditendang sajinya, marah, ngamuk. Negeri Islam. Yang ngamuk bukan jinnya, malah. Yang ngamuk orangnya. Nah, ditendang itu sajinya, ngamuk semua satu negeri. Marah-marah pejabatnya. Ditangkap sama polisi. Marah-marah semua. Semua atas bela apa? Hah? Atas bela kesyirikan tadi. Iya, dan billah. Wa ya'taqiduna annahu asra'u farajan lahum min Allah. Allahu azza wa jalla. Ya Allah musta'an. Ya. Dan mereka meyakini bahwa itu lebih cepat pertolongannya. Ya, asra'u farajan, mereka meyakini kalau mereka memberikan ibadah kepada selain Allah di kala genting, mereka yakini asra'u farajan lahu. Mereka yakini itu lebih cepat dapat solusi untuk mereka minallah dibanding mereka meminta kepada Allah. Bi khilafi hali musyrikin al-awwalin. Berbeda dengan keadaan musyrikin terdahulu yang awal. Fa innahum yusyrikuna fir rakha'i. Mereka hanya syirik kepada Allah di kala lapang. Di kala lapang musyrikin beribadah kepada Allah, beribadah kepada selain Allah. Wa amma fi syada'idi, adapun di kala-kala genting, fa innahum yukhlisuna lillah. Mereka memurnikan ibadah kepada Allah wahdahu semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, ayat ini banyak sekali di ya, di Qaidul Arba ini, di kaidah keempat, fa idza raqibu fil fulk da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum minal barri idzahum yusyrikun. Apabila mereka mengarungi lautan di atas fulk, di atas bahtera, ya, mereka memurnikan doa mereka, ibadah mereka hanya kepada Allah. Terombang-ambing mereka oleh gelombang lautan. Falamma najjahum minal barri. Nah, ketika kami selamatkan mereka ke daratan, idahum yusyrikun. Mereka balik lagi syirik. Ya, Abu Jahal bahkan tahu ini situasi genting di Perang Badar. Walaupun Abu Jahal melihat dia lebih unggul pasukannya, 1000 pasukan melawan kaum muslimin cuma 313. Namun di situasi genting tersebut Abu Jahal berdoa tidak kepada berhala-berhalanya. Dia berdoa kepada Allah. Langsung, ya Allah, kami melawan Muhammad. Muhammad telah mencaci-caki sembahan kami. Ya, sembahan, dan Abu Jahal meyakini sembahan dia kepada Huban, Lata, Uzza. Itu bukan menyembah Lata, Uzza semata. Ya. Liqarribuna ila Allahi zulfa. Kan begitu. Haulai syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami sisi Allah, yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mereka telah mencaci maki kami, ya Allah. Abu Jahal berdoa kepada Allah di Perang Badar. Kalahkan Muhammad, ya Allah, katanya. Fahada tabayyana, fahada yatabayyanu anna musyriki ahli hadhihi al-azmani ajhalu billahi wa bitauhidihi min musyrikil arabi wa man qablahum. Maka berdasarkan ini, hal ini jelaslah bahwasanya musyrikin zaman sekarang mereka lebih bodoh kepada Allah, lebih bodoh terhadap tauhid daripada musyrikin Arab dan yang sebelum-sebelumnya, kaum Ad, kaum Nabi Nuh sekalipun. Naam, as-sawiri, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ay wa syahida bidzalika wa huwa ma'tufun ala ma qablahu ala niyati takriril amili wa ma'nal wa ma'nal wa ma'nal abdi huna al mamluku wal abidu ay annahu mamlukun lillahi ta'ala wal ubudiyatul khassatu wasfuhu kama qala ta'ala alaysa Allahu bikafin abdahu fa'ala maratibil abdi al-ubudiyatul khassatu war risalatu fan nabiyyu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam akmalul khalqi fi ha fi hatainil fi hataini as-sifataini asy-syarifataini wa amma ar-rububiyyatu wal ilahiyatu fahuma haqqullahi ta'ala la yusyarikuhu ini ada alifnya, Ustaz. Oh, ada alifnya, ya. La yusyarikuhu fi syai'in minha malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa qawluhu abduhu wa rasuluhu ay bihataini ata bihata ini as-sifata ini wa jama'ahuma daf'an lil ifrati wat tafriti fa inna aktsara mimman yud'i annahu man yad'i bukan yud'i man yad'i ada mimman iya yad'i fi'ilnya mimman yad'i annahu min ummatihi afrata bil afrata bil ghulu qaulan wa fi'lan wa farrata bi tarki mutaba'atin mutaba'atihi wa taqada ala wa'tamada ala alal ara'i al mukhalifati lima jaa bihi wa ta'assafa fi ta'wili akhbarihi wa ahkamihi bi sarfiha an madluliha wasadfa anil in wasadfi ma'tufnya bisarfiha an madluliha wasadfi anil inqiyadi laha ma'a ma'atirahiha fa inna syahadata anna muhammadan abduhu wa rasuluhu taqatadi al imana bihi watasdiqahu fima akhbaro wa ta'atahu fima amaro wal intihaa amma anhu zajara wa ayyu'azzama amrahu wa yanhahu wa nahyahu wa la yuqaddima alaihi qawlu ahadin kainan man kana wal waqi'u al yawma wa qablahu khilafu dhalika fallahu al musta'anu. Nah, wa qawluhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sabda Nabi, siapa yang bersaksi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, ai syahida bidzalika, itu dia mempersaksikan akan hal tersebut. Oh, ma'tuf ala maqablah, ini ma'tuf dari kalimat sebelumnya ya, man syahida alla ilallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ini ma'tuf ya. Tapi ala niyati takraril amil, dengan niat mengulang amil, berarti seakan-akan gini, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa man syahida anna muhammadan gitu. Nah, siapa yang bersaksi la ilaha illallah, siapa yang bersaksi Muhammad adalah untuk hamba Allah dan utusannya gitu. Makna abdi itu apa sih? Abdi sini al mamluk al abid. Mamluk ya, hamba gitu. Mamluk hamba, yang dimiliki, kan isim maf'ul ya, artinya yang dimiliki, milik Allah, hamba Allah. Ay annahu mamlukun lillah, milik Allah Ta'ala. Wal ubudiyatu al khasatu wasfuhu, maka ya, ubudiyah yang khusus ya, yang menjadi sifatnya. Tayyib barakallahu fikum ya. Jadi maksudnya beliau adalah hamba Allah dengan pemahamaan yang khusus di antara sifatnya, karakternya. Kama qala ta'ala alaisallahu bikafin abadah, bukankah Allah yang telah cukup untuk melindungi hamba-Nya? Fa'a'la maratibil abdi, maka tingkatan tertinggi seorang hamba ialah ketika dia mendapatkan dua sifat sekaligus, al-ubudiyatul khasah war risalah. Ya, dia memiliki penghambaan yang khusus dan mendapat kerasulan. Nah, hai barakallahu fiik. Nah, ini ya. Berarti kalau nanti dikatakan Nabi SAW adalah abduhu, berarti nanti kita katakan ya, apa namanya? Khalin min sifatil uluhiyah wa rububiyah. Berarti beliau tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah. Berarti beliau tidak boleh diibadahi, tidak boleh diyakini semua alam semesta ini atas kehendak beliau. Ya. Baik. Nah, ketika hamba Allah dan rasulnya, berarti beliau punya hak lah, apa namanya? Punya hak untuk diikuti, untuk dibenarkan, untuk ditaati dalam setiap larangan beliau dan seterusnya. Ya. Baik, fa Nabi Muhammad SAW akmalul khalqi, beliau adalah sesempurna makhluk fi hataini asifataini asyarifain, asyarifatain. Di dua sifat yang mulia ini, hamba dan rasul. Wa amar rububiyyatu wal ilahiyatu fahuma haqqun haqqullah. Adapun rububiyyah ilahiyah itu adalah hak Allah, la yusyarikuhu fi syai'in minha. Enggak ada sedikit pun ya yang berserkutu dengan Allah dalam hal rububiyyah uluhiyah, itu baik malakul muqarrab, malaikat yang didekatkan sekalipun, Jibril, maupun wala nabiyun mursal, nabi yang diutus sekalipun. Maka nabi dan malaikat aja enggak punya hak uluhiyah dan rububiyyah, apalagi selainnya. Ya. Wa qauluhu abduhu wa rasuluhu ata bihataini sifatain. Nabi membawakan dua sifat ini, hamba dan rasulnya, wa jama'ahuma, dan beliau menggabungkannya, hamba dan rasul, daf'an lil ifrati wat tafrid. Ya. Dalam rangka menolak sikap ifrat dan tafrid. Ya, ekstrem ke kiri maupun ekstrem ke kanan. Ya. Karena nanti ada juga yang ya, apa namanya? Ifrat. Itu apa hulu ya tadi? Ifratnya. Iya, kan ada hadis. Nah, kalau ifrat itu yang gulu, tafrid meremehkan. Artinya jangan sampai Rasul hanya karena dianggap sebagai nabi diremehkan, akhirnya nggak diikuti. Fa inna katsiran mimman yadda'i annahu min ummatih, karena banyak orang yang mengklaim bahwa ia adalah bagian dari umat nabi, afrata biguluwin biguluwi bilgulu, dia berlebihan dengan dia bersikap ifrat dengan gulu berlebihan, qaulan wa fi'lan. Ya. Baik secara ucapan maupun perbuatan. Wa farrata. Dan juga ada yang tafrid, apa namanya? Tafrid. Ya, menggampang-gampangkan. Bitarki mutaba'atihi, dengan tidak mengikuti beliau. Wa tamada 'alal ara'i, dan bersandar kepada pendapat-pendapat teh al-mukhalifati lima ja'abih, yang bertentangan dengan apa yang beliau bawa. Ya. Wa ta'assafa fi ta'wilil akhbari, dan mentafsirkan dengan picik ya kabar-kabar yang beliau bawa, wa ahkamihi ya, dan hukum-hukum beliau, bisarfiha an madluliha, dengan memalingkannya dari madlulnya, kandungannya ya, kandungan sebenarnya, wa sadfi anil inqiyadi laha ma'attirahiha ya. Dengan mengalihkannya dari makna yang sebenarnya dan menolak untuk tunduk kepadanya, ya apa namanya, menolak untuk tunduk kepadanya, sadfi anil inqiyadilha ma'attirahiha, serta membuangnya, mencampakkannya. Fa inna syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka syahadat ini taqtadi al iman bih, menuntut berkonsekuensi untuk mengimaninya. Wa tasdiquhu fima akhbara, membenarkan dari setiap yang beliau kabarkan, wa ta'atuhu fima amara, mentaati apa yang beliau perintahkan, wal intihaa amma anhu wazzajara, berhenti dari setiap yang beliau larang dan beliau cegah, wa ayu adzima amrahu, dan harus mengagungkan perintah beliau, wa nahyahu, dan larangan beliau, wala yuqaddima alaihi qaulan qaul ahadin kainan man kana, dan tidak boleh memprioritaskan daripada beliau ucapan siapapun. Ya, siapapun dia. Wal waqi'u wal yawma wa qablahu, namun yang terjadi saat ini dan sebelumnya, mimman yantasibu ilal ilmi minal qudati wal muftin, ya. Dari golongan orang-orang yang menisbatkan diri mereka sebagai orang yang berilmu, para mufti, para orang, para hakim, para mufti, khilafu dalik, ternyata bertentangan dengan hal tersebut, fa Allahul musta'an. Ya. Terus lanjut, faddal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala, wa rawad darimi fi musnadihi an Abdillah ibn Salami radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu inna lanajidu sifata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhiran wa khirazan lil ummiyina. Lil ummiyina. Terus anta abdi wa rasuli samaituhu al-mutawak mutawakkili. Mal mutawakkila. Mutawakkila laisa bifadzin. Bifiddin, bifadzin wala walidin wala syakhabin bil aswaq. Wala yajzi bis sayyati mislaha. Walakin ya'fu wa yatajawwazu lan akbidahu dan akbidahu akbidahu hatta yuqima al milatu al millata al milata al mutaawijata bi an bi ay yashhadu alla ilaha illallah yaftahu biha ayanan ayunan ayunan umyan wa adanan summa summan summan wa quluban Wulfan. Nah. Qala Atta'u bin Yasarin wa akhbaruni Abu Waqid al-Laisi annahu sami'a Ka'ban yaqulu misla ma qala bin Salamin. Qawluhu wa anna Isa Abdullahi wa rasuluhu ay khilafan lima yataqiduhu an-nasara annahu Allahu au ibnullahi au tsalisu salasati ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira mattakhadha Allahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilahin fala budda ayyashhada anna Isa Abdullahi wa rasulihi ala ilmin wa yaqinin bi annahu mamlukun lillahi khalaqahu min unsa Bila zakarin kama qala ta'ala inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun falaysa rabban wala ilahan subhanahu amma yushrikuna qala ta'ala hasbuk na'am wa rawa ad-Darimi fi musnadih Imam Darimi meriwayatkan dalam musnadnya An Abdullah bin Salam dari sahabat yang mulia Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dahulu ya adalah mantan pendeta Bani Israel. Ya. Baik. Ada yang menambahkan namanya dulu Husain. Maka Nabi SAW menamakannya menjadi Abdullah. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Dulu dia mantan pendeta Yahudi, apa namanya, rahib ya. Nah, dan dia hafal Taurat. Ketika orang Yahudi belum tahu beliau masuk Islam, orang Yahudi memujinya. Dia adalah khairuna segala macam, orang terbaik di antara kami. Setelah orang Yahudi tahu dia masuk Islam, langsung dia terburuk di antara kami dan seterusnya. Nah, annahu kana yaqul inna lanajidu sifata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata beliau, kami sungguh mendapatkan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Nabi sebagai saksi, pemberi kabar gembira, pemberi peringatan. Ya. Dan penjaga wa hirzan lil ummiyin. Ya, dan juga penjaga orang-orang ummi, orang-orang Arab yang enggak bisa baca tulis. Anta abdi wa rusuli. Ya. Anta abdi wa rusuli, samaituhu al-mutawakkila. Kamu adalah hamba dan rasulku, kata Allah. Anta abdi, engkau adalah hambaku dan utusanku. Samaituhu al-mutawakkila. Ya. Aku menamakannya sebagai al-mutawakil, ya, delegasi yang diwakilkan. Laisa bifaddin wala ghalidin, ya, tidak kasar, tidak bersikap keras, wala sakhabin, tidak suka berteriak-teriak bil aswaq di pasar. Wala yajri bisayyiati mislaha, ya, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan juga. Walakin ya'fu, namun memaafkan. Wa yatajawazu, ya, yatajawazu itu melewati, melewatkan, ya, arti memaafkan juga. Lan akhbidahu hatta yukimal millata almutawajjiah, ya, aku tidak akan mematikannya, kata Allah, hingga dia menegakkan agama yang mutawajjiah, yang bengkok menjadi lurus. Bi ayyashadu an la ilaha illallah, yaitu hingga mereka bersaksi la ilaha illallah. Yaftahu biha ayunan wa umyan, ya, ya, yang dengannya banyak mata yang buta itu akan terbuka. Wa adanan summan, ya, telinga-telinga yang tuli. Wa kuluban gulfan, dan kolbu-kolbu yang terkunci, yang tertutup. Atok bin Yasar mengatakan, ya, Atok bin Yasar Al-Hilali, ya, Sikoh, ya, beliau mengatakan, akhbarani Abu Waqid Al-Laisi, Abu Waqid Al-Laisi telah menceritakan kepadaku, mengabarkan padaku, annahu sami'a Ka'ban, bahwa beliau pernah mendengar Ka'ab. Ka'ab di sini bukan Ka'ab, ya, Ka'ab adalah Ka'ab bin Mati', ya, Ka'ab bin Mati' Al-Himyari, ya, ini yang ma'ruf dengan nama Ka'ab Al-Ahbar, ya, Ka'ab Al-Ahbar. Taib, nah, Ka'ab bin Mati' namanya, Al-Himyari. Nah, kalau dari Himyar berarti dari Yaman, orang Arab yang punya bahasa Arab asli, ya. Saya mendengar Ka'ab, kata Al-Waqid Al-Laisi, Ka'ab Al-Ahbar, yaqulu mislam maqala bin Salam, mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Salam tadi. Nah, wa qawluhu anna Isa Abdullah wa Rasuluh, sabda Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, ya, khilafan lima ya'taqidu wa nasara. Nah, siapa yang bersaksi ini, kita yakini Isa adalah hamba Allah, bukan anak Allah, ini tentu berbeda dengan apa yang diyakini oleh kaum Nasrani yang mengatakan Isa adalah annahu Allah, jelmaan Allah, au ibnullah, atau anak Allah, au an au salisu salasa, atau beliau adalah salah satu dari yang tiga, trinitas. Ta'alallahu amma yakulun uluwan kabira. Berarti kalau trinitas, tiga Tuhan. Allah, anak Allah, dan Roh Kudus, Jibril. Mattakhadallahu min waladin wa ma kana Allahu ma'ahu min ilahin. Ya. Na'udzubillah ini. Ya. Allah sekali-kali tidak memiliki anak, dan sesekali tidak ada ilah yang lain yang berhak disembah selain Allah. Falabuda ayyashada anna Isa Abdullah wa Rasulullah. Maka seorang yang berislam, dia harus mempersaksikan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Ala ilmin wa yakinin bi annahu mamlukun lillah, dengan penuh pengetahuan dan keyakinan bahwa dia adalah hamba Allah. Khalaqahu min unsa bila zakarin, Allah menciptakan beliau melalui ibu yang wanita tanpa ada bapak pria. Ya, kama qala ta'ala inna masala Isa indallah kama sali Adam. Permisalan Isa di sisi Allah seperti permisalan Adam. Khalaqahu min turab, kalau Adam, Allah ciptakan dari tanah tanpa ibu bapak, summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah katakan padanya, jadilah, maka dia jadi. Falaisa rabb, ya. Falaisa rabban wala ilahan. Maka Isa bukan Rabb, bukan ilah. Subhanahu, subhanallahi amma yusyrikun. Qala ta'ala. Fa asyarat ilaihi, asyarat ilaihi Nabi, Maryam mengisyaratkan kepada Isa ketika Maryam ditanya. Kan Maryam sebelumnya mengatakan apa? Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallima al-yawma insiya. Saya telah bernazar pada Allah yang Ar-Rahman untuk diam. Kalau ditanya anak siapa ini? Udah. Ya, saya enggak akan bicara. Ketika didesak anak siapa ini Maryam? Fa asyarat ilaihi. Maryam mengisyaratkan kepada Isa yang masih kecil anaknya. Ya. Tayyib. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Kata mereka, gimana ceritanya kami bisa berbicara kepada orang yang masih dalam buayan, masih kecil? Qala, namun Isa masih kecil mengatakan, "Ini Abdullah. Aku adalah hamba Allah. Atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah akan memberikanku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati wa ma dumtu hayya." Allah akan menjadikanku diberkahi dimanapun aku berada. Dan Allah mewasiatkan aku dengan sholat, zakat, madum tuhaya, selama aku hidup. Masya Allah. Wa qala wala la yastankifal masihu ayyakuna abdan lillahi walal malaikati al muqarrabun. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fayahsyuruhum ilaihi jami'ah. Ya. Kemudian ini Allah berfirman, Al-Masih sekali-kali tidak enggan menjadi hamba bagi Allah. Maka Al-Masih ya, dia adalah hamba Allah. Tidak enggan menjadi hamba Allah. Ya. Walal malaikatu al-muqarrabun, tidak pula dengan malaikat yang didekatkan. Wa may yastankif an ibadatih wa yastakbir. Nah, siapa yang enggan? Ya. Siapa yang enggan dari beribadah kepada Allah dan menyombongkan diri, fa yahsyuruhum ilaihi jami'ah. Ya. Siapa yang enggan dari menyembah Allah? Nah, Nabi Isa tidak enggan. Rela gitu. Nanti Allah akan mengumpulkan mereka semua kepadanya. Terus, faddal, baca berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah ta'ala. Wa yashhadul mu'minu aydan bibutlani qawli a'da'ihi al-yahudi. Innahu waladu bagiyin. La'anuhumullahu. Innahu waladu bagiyin. Nam. Fala yasihu islamu ahadin hatta yatabarra min qawri ta'ifataini jami'an fi Isa alaihi salam wa ya'taqidu ma qalahu Allah ta'ala fihi annahu abdullahi wa rasuluh qawruhu wa kalimatuhu innama summi Isa alaihi salam kalimatahu liwujudihi biqawrihi kun kama qalahu salafu min al-mufassirin. Qala al-imamu Ahmad fi raddi 'ala al-Jahmiyyati al-kalimatu allati alqaha ila Maryama hina qala lahu kun fa kana 'Isa bikun wa laysa 'Isa huwa kun walakin kana bikun fa kun min Allah ta'ala qawlan wa laysa kun makhluqan wa kadhiba an-Nasara wal-Jahmiyyatu 'ala Allah fi amri 'Isa intaha. Ini dalil ya. Imam Ahmad mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalam Allah, bukan makhluk. Dari sini juga. Terus wa qawluhu alqaha ila Maryama qala bin katsirin khalaqahu bil kalimati allati arsala biha Jibrailu alaihi salam ila Maryama فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل فكان عيسى بإذن الله عز وجل فهو ناشئ عن الكلمة التي قال له كن فكان الروح التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام قوله وروح منه قال أبي بن كعب عيسى ruhun minal arwahi allati khalaqahumullahu ta'ala wastanqaha biqawlihi alastu birabbikum qalu bala ba'athahumullahu ila maryama fadakhala fiha rawahu abdu bin humaydin wa abdullah ibn ahmad fi zawaidi al musnad ibn al jarir ibn abi hatim wa ghayruhum qala al hafiz wa wasfuhu bi annahu minhu al ma'na annahu ka'inun minhu kama fi qawlihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu fal ma'na annahu ka'inun minhu kama anna ma'na al ayati al ukhra أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه أي أنه مكون ذلك وموجده بقدره وحكمته قال شيخ الإسلام المضاف إلى الله تعالى إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به وامتنع أن تكون إضافتها إضافة مخلوق مربوب. طيب. ويشهد المؤمن أيضا بطلان قول أعدائه اليهود. Ya. Maka seorang mukmin dia juga harus bersaksi tentang kebatilan ucapan musuh-musuhnya si mukmin ini, yaitu orang Yahudi yang mengatakan Isa adalah waladu baghiin. Kalau anak, kalau zaman sekarang anak zina ya, anak haram, ucapannya gitu. Anak haram itu kan asli anak dari hasil perzinahan. La'anahumullah. Fala yasihu islamu ahadin hatta yatabarra'a min qawli ta'ifatain. Maka tidak sah keislaman seseorang hingga dia berpas diri dari dua, dari ucapan dua kelompok tadi, yaitu Yahudi ya, yang merendahkan Isa, dan Nasrani yang gulu terhadap Isa. Fi Isa alaihissalam. Wayaqtakidu maqalahu Allah taala fi, dan dia mesti meyakini apa yang Allah firmankan tentang Isa, annahu Abdullah wa rasuluh. Beliau adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa qawlu wa kalimatuhu. Ya. Nah, ini simpelnya itu kita yakini bahwasanya Allah menciptakan Isa dengan kalimat kun fakana, maka jadi Isa. Ya, bukan Isa kalimat Allah. Kalimat Allah itu ya, bukan makhluk. Sedangkan Isa makhluk. Ya. Tapi annahu sumiya Isa kalimatah, Isa alaihissalam dinamakan kalimat Allah liwujudihi biqaulihi ta'ala kun kama qala salafu minal mufassirin. Karena keberadaan Isa itu dengan firman Allah, kun. Jadilah engkau. Dan ini kayak Nabi Adam. Ya enggak? Kayak Nabi Adam. Adam kan juga keberadaannya dengan kalimat kun. Kun, jadilah. Fakana. Fayakun, jadilah dia. Ini yang sebagaimana dikatakan oleh para salaf dan ahli tafsir. Kata Imam Ahmad di kitab beliau Ar-Rad al-Jahmiyah, al-kalimah allati alqaha ila Maryam hina qala lahu kun fakana bi Isa bi kun wa laysa Isa huwa kun. Ini penting ini. Ya. Dengan kalimat yang Allah sampaikan kepada Maryam, ketika Allah berfirman kun, maka jadilah Isa dengan kalimat Allah kun. Maka Isa bukan kalimat kun, tapi Isa jadi, Isa tercipta dengan kalimat kun. Bukan Isanya itu yang kalimat kun. Paham gak sih? Kalimat kun itu kalimat Allah. Nah, bukan makhluk. Sifat Allah. Nah. Baik. Fakun min Allah ta'ala qawlan. Maka kun adalah firman Allah, dari Allah. Walisa kun makhlukan, kun itu bukan makhluk. Wa kadzaban nasara wal jahmiyatu ala Allah fi amri Isa. Intah. Kaum Nasrani dan kaum Jahmiyah, mereka telah berdusta atas nama Allah terkait perkara Isa. Intah. Selesai yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Wa qawlu wa ruhun minhu. Roh darinya, maksudnya ini apa? Dari roh-roh yang Allah ciptakan. Ya, sedangkan diidofahkan kepada Allah ruhun minhu. Ya, seakan-akan roh dari Allah, yaitu tasrifan lahu, ya, sebagai pemuliaan kepada Isa. Ya, qala Ubay bin Ka'ab, kata Ubay bin Ka'ab, Isa ruhun minal arwah. Isa adalah roh diantara roh-roh yang roh-roh allati khalaqahu Allah taala. Eh mana? Oh iya, qala Ibnu Katsir itu ya. khalaqahu bil kalimah. Hah? Al-Qaha ila Maryam. Ya, yang Allah sampaikan kepada Maryam. Kata Ibnu Katsir. Ya. Khalaqahu bil kalimah, Allah menciptakan Isa dengan sebuah kalimat allati arsala biha Jibril. Yang Allah utus dengan kalimat tersebut, Allah utus Jibril ila Maryam, kepada Maryam. Fa nafakha fiha min ruhihi bi amri rabbih azza wajalla. Maka Jibril yang langsung meniupkan rohnya itu ya, kepada Maryam dengan perintah Allah azza wajalla. Fakana Isa bi idznillah. Fahuwa nashi anil kalimah allati qalahu Allah taala qala Allahu lahu kun. Maka Isa dengan izin Allah ya nashiun, muncul, hadir dia, hidup dia dari kalimat kun yang Allah firmankan kun. Fakana, maka jadilah, terwujudlah Isa. Waruh allati ursila biha, dan roh yang diutus dengannya, wahu Jibril, yaitu Jibril alaihissalam. Wa qawluhu wa ruhun minhu, dan roh darinya, roh dari Allah. Kata Ubay bin Ka'ab, Isa adalah roh dari arwah-arwah yang Allah ciptakan. Nah, wastantaqaha biqaulihi alasta birabbikum qalu bala. Ya. Baik. Dan Allah berbicara dengan roh-roh tersebut. Ya, Allah mengajak bicara, meminta bicara roh-roh tersebut dengan firman-Nya, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku Rabb kalian? Qalu, kata roh-roh, "Bala." Iya. Ba'atsahu Allahu taala ila Maryama. Maka Allah mengutusnya kepada Maryam pada khalafiha. Ya. Mengirimkannya pada Maryam, lalu roh tersebut masuk ke dalamnya. Ya. Warahu Abdu ya. Rawahu Abdu Ibnu Humaid. Diriwayatkan oleh Abdu Ibnu Humaid, ya. Kemudian Abdullah bin Ahmad fi Zawaidil Musnad, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa wasfuhu bi annahu minhu, ya. Dan disifati bahwasanya Allah memberi sifat kepada roh itu ya dari Allah, ya. Al-makna annahu kainun minhu. Maknanya bahwa Isa ada karena dari Allah taala. Kama qafi qaulihi taala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Dan Allah telah mendudukan untuk kalian apa-apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya ya minhu, dari Allah. Fal makna annahu kainun minhu, maknanya Isa ada, terwujud karena dari Allah. Kama anna ma'nal ayatil ukhra, sebagaimana makna ayat yang lain, annahu sakhkhara hadhihi al-asya'a kainatan minhu, bahwa Allah menciptakan segala sesuatu itu apapun itu dari Allah. Annahu mukawwinun dzalika, mukawwinu dzalika wa mujiduhu biqadarihi wa hikmatihi. Ya. Bahwa Allah yang menundukkan segala sesuatu ini dengan karena segala sesuatu itu segala sesuatu ini itu ada atas kekuasaannya. Maksudnya Allah yang menciptakannya, mengadakannya dan menjadikannya dengan takdir dan hikmahnya. Qala Syekhul Islam, na'am tafadhal wakil. Nah, ini dibaca ya? Kalau Syekhul Islam sudah dibaca ya? Belum. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Qala Syekhul Islami al-mudhafu ila Allah ta'ala idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wa la bi ghairihi min al-makhluqati wa wajaba an yakuna sifatan lillahi ta'ala qa'imatan bihi wa amtana'a an takuna idhafatuha idhafata makhluqin marbubin. Fa idza kana al-mudhafu 'aynan qa'imatan bi nafsiha ka 'Isa wa Jibril alaihima assalamu warwaha bani adam warwahi bani adam imtana'a an takuna sifatan lillahi ta'ala li'anna ma qama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairihi lakinnal a'yana al-mudhafata ila Allahi ala wajhaini ahaduhuma an tudhafa ilaihi likaunihi khalqaha wa abda'aha fahadha shamilun li jami'il makhluqati kaqaulihim sama'ullahi wa ardullahi fajami'ul makhluqina ubaidullahi abidullahi wajami'ul mali malullahi alwajhu thani an yudhafa ilaihi lamma lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardahu kama khassal baita al-atiqa bi'ibadatin fihi latakunu fi ghairihi wa kama yuqalu an malil fai'i wal khumusi huwa malullahi wa rasulihi wa min hadhal wajhi fa'ibadullahi hum alladhina abaduhu wa ata'u amrahu فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه انتهى ملخصا وقوله والجنة حق والنار حق أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق أي ثابتة لا شك فيها وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة كما قال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وفيهما الإيمان بالمعاد نعم ya. Kemudian kata Syekhul Islam al-mudaf ila Allah kan itu ruh dari Allah gitu kan disandarkannya kepada Allah Ta'ala idza kana ma'nan la yakumu bi nafsihi wala bi ghairihi minal makhluqat. Ya. Apabila dia tidak berdiri sendiri dan juga tidak tidak dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, wajaba ayakuna sifatan lillah. Jika dia tidak berdiri sendiri, ya jika mudhof itu tidak berdiri sendiri dan juga tidak dengan makhluk-makhluk lain, maka itu wajib di kita nyatakan itulah sifat Allah. Ya. Ta'ala qa'iman bihi yang berdiri dengan sendiri. Wa mtana an takuna idafatuha idafatan makhluqin wa marbubin. Ya, dan mustahil jika penyandarannya adalah penyandaran makhluk yang di bawah kekuasaan. Ya. Taib. Semisal yad, sifat tangan. Sifat ya. Kemudian kita idofahkan kepada Allah, yadullah. Nah. Ya, ini kan yang seperti ini la ilayakumu binafsih wala bi ghairih. Gitu. Minal makhluqat kan ya tangan juga ada di makhluk ya. Tetapi ketika diidofahkan kepada Allah, maka itulah sifat Allah. Ya. Nah. Ketika kita katakan tangan, tangan doang, itu sifat Allah bukan? Bukan. Nah. Namun ketika disandarkan pada Allah, ya itu. Taib. Fa idan kana mudafu ainan qa'iman bi nafsihi ka Isa wa Jibril alaihi salam wa arwahi bani Adam. Ya. Maka itu adalah sifat Allah Ta'ala. Maka mudaf yang ainan fa idan ya. Di antum idan apa ida? Hah? Ida. Idakan al-mudhaf, bukan idan ya. Nah. Ya. Idakan al-mudhafu ainan qa'iman qa'imatan bi nafsihi. Ka'isa. Ya. Nah, jika Penyandarannya adalah penyandaran makhluk, penyandaran makhluk, idopah makhluk yang di bawah kekuasaan Allah. Ya, semisal Jibril, Isa Jibril dan roh-roh anak Adam. Ya, imtana an takuna sifatan lillah. Itu mustahil untuk diterima sebagai sifat Allah Ta'ala. Ya. Kenapa demikian? Li anna maqama bi nafsihi la yakuna sifatan li ghairihi. Ya. Karena sesuatu yang berdiri sendiri tidak dapat menjadi sifat baginya. Ya. Kan dia dapat berdiri sendiri tuh. Roh gitu. Ya, roh dapat berdiri sendiri, sifat sendiri itu. Sifat makhluk roh Bani Adam. Ketika disebutkan sendiri, dia bukan sifat Allah. Lakinnal ayana al-mudafata ila Allah Ta'ala ala wajhi. Ya. Nama maka, namun ayan zat-zat lain yang disandarkan pada Allah itu ada dua bentuk, dua aspek. Ahaduma antudafa ilai, yaitu yang disandarkan kepada Allah likaunihi khalaqaha wa abada'aha. Karena keberadaan zat tersebut, ya, Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikannya. Fahada syaminun lijamil makhlukat. Ini mencakup seluruh makhluk. Semisal ucapan mereka sama Allah, langit Allah, ardullah, bumi Allah. Fajami'il makhlukina abidullah. Ya, seluruh makhluk kan hamba Allah. Jami'ul mal, malullah. Seluruh harta, ya harta Allah. Nah, aspek yang kedua, ayudafa ilaihi lima khassahu bihi min maknan. Yuhibbuhu wa ya'muru bih wa yardah. Yang kedua yang disandarkan, diidofakan pada, kepada Allah, ya, min maknan, ya, berupa makna yang Allah cintai dan Allah perintahkan padanya dan yang Allah ridhoi. Ya, kama khassa al-baita al-atiqa. Sebagaimana Allah mengkhususkan Baitul Atiq itu apa? Ka'bah. Ya. Sebagaimana Allah mengkhususkan, mengistimewakan Ka'bah bi ibadatin fihi, dengan beribadah di situ. La takunu fi ghairi. Ya. Taib. Yang tidak ada pada selainnya. Kama yuqalu an malil khumsi wal fai. Sebagaimana dikatakan seperlima dari harta fai. Wahuwa malullah, kan seperlimanya itu harta Allah wa rasulih, harta Allah dan rasulnya. Wa min hadzal wajhi, ya, maka dari aspek ini, fa ibadullah, kalau dikatakan ibadullah kan diidofakan pada Allah, humul ladzina, mereka adalah hamba-hamba yang abaduhu wa ta'uhu amrah, mereka beribadah pada Allah dan mentaati perintahnya. Fa hadhihi idofatun tatadammanu al-uluhiyatahu wa syar'ahu wa dinahu, maka ini adalah idofah, penyandaran yang mengandung peribadatan padanya, syariatnya dan agamanya. Wa tilka idafatun tatadammanu rububiyyatahu wa khalqahu intaha mulakhasan. Ya. Dan idafah ini juga, idafah tersebut mengandung rububiyah dan penciptaannya. Selesai penjelasan dari Ibnu Taimiyah secara ringkas. Wa qawluhu jannatu haqqun wa naru haqqun. Nah, seorang mempersaksikan surga itu ada. Ya, wa syahida annal jannata allati akhbaraha biha ta'ala fi kitabi annahu a'addaha lil muttaqin haqqun. Itu dia mempersaksikan bahwa surga yang Allah kabarkan tentangnya di Al-Qur'an itu Allah telah persiapkan untuk yang bertakwa, itu adalah hak benar adanya. Sabitatun la syakka fiha, telah valid, enggak diragukan lagi. Wa syahida annan nar allati akhbara biha ta'ala fi kitabi allah annahu a'addaha lil kafirin haqqun. Dan dia mempersaksikan bahwasanya neraka yang Allah kabarkan di kitabnya, yang Allah persiapkan untuk orang kafir, itu hak ada-adanya. Sabitatun, jelas ada, kama qala ta'ala sabiqu ila magfiratin. Ya, bersegeralah kalian menuju ampunan min rabbikum, dari Rabb kalian. Wa jannatin arduha, dan surga yang luasnya ka ardis samawati wal ard, seperti luas langit dan bumi. Uiddat lil ladina amanu billahi wa rasulih, yang Allah, yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil 'adzim, Allah yang memiliki karunia yang luas. Wa qala ta'ala fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah wa iddatil kafirin. Takutlah kalian ya dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan yang dipersiapkan untuk orang kafir. Wa fil ayataini wa nadhairihima, di dalam ayat ini dan yang serupa dengannya dalilun, terdapat dalil annal jannata wan nar makhluqatan al'an, bahwa surga neraka adalah makhluk yang sudah ada saat ini. Karena Allah katakan uiddat telah dipersiapkan, gitu kan. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan pendapat kaum mubtadi'ah, wa fihi ma al imanu bil ma'ad. Ya. Dan ya dengan keduanya ini juga kita mengimani adanya hari kiamat. Naam, faddal Faisal. Qala rahimahullah taala qauluhu adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amali. Hadihil jumlatu jawabus syarti. Wa fi riwayati adkhalahu Allahul jannata min ayyi abwabil jannatis samaniyati sa'a. Qala al-hafidhu wa ma'na qawlihi ala ma kana minal amali ay min solahin au fasadin. Fasadin. Lakinna ahla tauhidi labudda lahum min dukhulil jannati wa yuhtamalu ay yakuna ma'na qawlihi ala ma kana minal amali ay yadkhulu ahlul jannatil jannata ala hasabi ahlul jannati yadkhulu ahlul jannati al jannata ala hasabi a'mali kulli minhum fid darajati intaha. Qala al-qadi Iyadun. Qala al-qadi Iyadun ma warada fi hadisi Ubadata. Yakunu khususan liman qala ma dakarahu an-nabiyu sallallahu alaihi wasallama wa qorona bisyahadataini haqiqatal imani wa tauhidi alladhi warada fi hadisihi fayakunu lahu minal ajri ma yarji'u ala sayatihi ma yarjahu ala sayatihi wa yujibu lahu al-maghfirata wal rahmata wa duhulil jannati wa dukhula al jannati li awwali wahlatin. Qala al alamatu ibn qayyim rahimahullahu taala wal maqsudu anna kalimatat tauhidi idza shahida biha al mu'minu arifan li ma'naha wa haqiqatihi nafyan wa isbatan muttasifan bi mujibiha bi mujabiha qaiman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihuhu bi shahadatihi fahada al kalimatu wa hadihil kalimatu min hadas sahidi asluha sabitun rasikhun fi qalbihi wa furu'uha muttasilatun fi samai wa hiya mukhrijatun li samaratiha kulli waqtin intaha daraf zaman kulla waqtin iya kulla waqtin intaha. Baik, kemudian sabda Nabi ada khalallahul jannata minal amal ala makana minal amal. Nah, ini tafsirannya ada dua. Allah memasukkan dia ke surga bagaimanapun amalnya, ini tafsir yang pertama. Yang kedua, Allah memasukkan dia ke surga sesuai dengan derajat amal dia di surga. Tapi barakallahu fik. Ya, hadihil jumlah jawabu syart. Kalimat ini adalah sebagai jawabu syart. Karena kan fi'il syartnya man syahida alla ilaha illallah wa la syarika la, itu kan. Maka jawab syaratnya adalah adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal. Wa fi riwayatin dalam riwayat yang lain, adkhalallahu jannata min ayyi abwabil jannati samaniyati syaa. Allah akan masukkan dia ke surga dari 8 pintu surga mana aja yang dia mau. Ya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa makna qawlihi ala makana minal amal ay min salahin aw fasadin. Ya. Ya. Baik amalnya buat amalnya amal soleh maupun amal yang rusak, yang buruk. Lakinna ahla tauhid labuda lahum min dukhul jannah. Ahlu tauhid pasti masuk surga. Ya, wa yuhtamal ayakuna makna qawlihi ala makana minal amal, namun ada kemungkinan juga ala makana minal amal ini maksudnya yadkhulu ahlul jannati al jannata, ya, ahlul surga, ahlul jannah akan masuk surga ala hasabi amali a'mali kullin minhum, sesuai dengan amal-amal masing-masing dari mereka fid darajat, dalam tingkatan-tingkatannya. Intaha. Qala al-qadi Iyadun, kata qadi Iyad, ya, ma warada fi hadisi Ubadata yakunu khususan liman qala ma dzakarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang disebutkan dalam hadis Ubadah ini adalah khusus bagi orang yang, ya, mengatakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dia bersaksi la ilaha illallah Rasulullah Isa alaihissalam dan seterusnya tadi. Wa qarana bi syahadatain, dan dia memadukannya dengan dua kalimat syahadat hakikatul iman. Ya, dengan apa ya yang merupakan hakikat keimanan wa tauhid alladzi warada fi hadisi. Ya, yang disebutkan dalam hadisnya ini. Wa yakunu lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan ajr, ya, balasan pahala, ya. Ma yarjahu ala sayiatihi, yang lebih mengungguli daripada keburukan dia. Ya. Lebih rajih daripada keburukannya. Yujibu lahu al-maghfirata wa rahmata. Maka itu akan menyebabkan dia mendapatkan ampunan dan rahmat wadukhulul jannati, dan dia dan masuk surga li awwali mahal wahlatin, ya, secara awal langsung. Qala al-Alamah Ibnu Qayyim, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, wal maqsud, ya, maksudnya adalah anna kalimat tauhid idza syahida biha al-mu'minu, ya, kalimat tauhid apabila diucapkan oleh seorang mukmin, kata Ibnu Qayyim, ya, arifan di maknaha, yang dia mengetahui maknanya, wa hakikatihi, dan hakikatnya nafian wa isbatan, baik dalam menafikan maupun menetapkan, muttasifan biha bimujabiha, dan dia bersifat dengan segala konsekuensinya yang mewajibkan kita dari segala ucapan tauhid la ilaha illallah berupa beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Qa'iman qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu bi syahadatih. Ya. Qalbunya, lisannya, amal anggota badannya tegak dengan syahadatnya. Fa hadhil kalimah min hadzal syahid. Ya, maka kalimat ini dari orang yang bersaksi seperti ini. Asluha sabitun rasikhun fi qalbi. Yang pokoknya menancap kuat di qalbunya. Wa furu'uha, cabang-cabang, ya. Ya. Cabang-cabangnya berupa amal soleh, muttasilatun fis sama, itu bersambung sampai ke langit. Karena amal-amal soleh itu kan diangkat ke langit. Wahya mukhrijatun lis samaratiha kulla waqtin. Itulah yang mengeluarkan buahnya setiap waktu berupa amal soleh. Intaha. Baik, selesai. Ya, kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.